Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebagaimana kita tahu bahwa kemuliaan suatu ilmu ditentukan oleh ilmu apa yang dipelajari. Seperti perkataan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tuhawiyah, syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung mulianya yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tentang zat yang maha mulia, namanya, sifat-sifatnya, hak-haknya, itulah namanya ilmu tauhid. Namun demikian, kita harus selalu mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali mengharapkan bagian dari dunia, maka tidak akan bisa mencium bau surga. Kita ingat apa yang ajarkan Nabi, doa agar minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Kita juga mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kita beralih pada hadis berikutnya yang terkait dengan keutamaan tauhid, yaitu hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Qala al-muallif rahimahullah wa li-Tirmidzi wa hasanahu an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha mafiratan. Rawahu Tirmidzi. Dan bagi Tirmidzi, dan dia menghasankan hadis tersebut dari Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam. Ini kalau di dalam redaksinya ada innaka, di sini tidak disebut innakanya di dalam matan ini, ya innaka lau ataitani, ya di sini langsung lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku bikurabil ardi khotoya, dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini hasan, ya, hasan gharib, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini lengkapnya, ya, lengkapnya adalah bahwa sami'tu Rasulullah, kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dunubuka anana sama thumma staghfartani wafartu laka wala ubali. Baru berikutnya yang sedang kita pelajari ini. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'a la taituka bi qurabiha mawfiratan. Rawahu Tirmidzi. Itu lengkapnya. Yang artinya adalah dari Anas bin Malik, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidaklah berdoa kepadaku dan mengharapkan kepadaku, ya, aku ampunkan engkau atas dosa-dosamu dan aku tidak peduli atas apa yang telah engkau perbuat, aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memenuhi kolong langit, kemudian engkau minta ampun padaku, maka aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Nah, baru hadis yang kita sedang pelajari sebagai syahid. Jadi para ulama, ya hampir para ulama ketika membawa hadis, ya dibawa syahidnya untuk dibahas sebagai tema atau sub pokok pembahasannya. Yaitu apa, wahai anak Adam, innaka lau ataitani. Di situ tidak ada innakanya ya. Allah alam di ras yang lainnya, ya. Innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya. Sesungguhnya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Kira-kira apa yang bisa kita pahami dari hadis ini sebelum kita masuk ke dalam syarah dan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, karena kita dalam tema kajian kita apa? Membahas kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Adapun nas atau matan yang baru kita baca itu nas dari Kitabut Tauhid. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, fawaidnya pertama adalah keutamaan tauhid, ya, yaitu mengampuni dosa-dosa, meskipun dosa itu sepenuh bumi. Kalau kita lihat dohir hadis di sini, seandainya engkau datang kepadaku, wahai anak Adam, wahai manusia, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, di sini anak Adam, apakah berlaku juga pada jin, ya? Karena risalah itu juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Nabi juga diutus pada bangsa manusia dan juga bangsa jin, ya. Maka masuk ke dalamnya. Namun di sini, ya, tentu disebut manusia anak Adam, ya, menunjukkan anak Adam itu memiliki kedudukan sampai disebut dengan sendiri. Ya. Seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ini menunjukkan kepada kita apakah orang tersebut ketika menghadap Allah membawa dosa sepenuh bumi itu sudah bertobat atau belum? Sudah bertobat atau belum? Belum. Kalau dia sudah bertobat, ya diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala sebelum dia mati. Tapi dia membawa dosa sepenuh bumi sebelum bertobat kemudian mati dan menghadap Allah dengan bawa dosa tersebut, ya. Dan ketika hamba tersebut ketika menghadap Allah Ta'ala tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Ta'ala menjamin, ya, yaitu apa, sungguh aku akan datang kepada engkau dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang yang mati dalam keadaan bertauhid kemudian dia penuh dengan dosa. Dengan hadis ini, kalau sudah diampuni, tempatnya di mana? Neraka dulu atau surga? Hah? Neraka dulu atau surga? Kalau dengan hadis ini sudah diampuni, surga. Nah, tapi masalahnya, ya, apakah Allah Ta'ala akan menyelisih janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Nah, di sini dalam ayat yang sering kita dengar, surah An-Nisa 116, ya, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah. Ya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga muncul akidah tahta masyiatillah. Jadi ahlul kabair, orang yang berbuat dosa, kalau dosanya sudah sepenuh bumi, berarti dosanya banyak, dosa besar. Ya. Ketika dia meninggal belum bertobat, selama matinya tidak melakukan kesyirikan, di sini Allah mengatakan, aku akan ampuni dia. Di ayat mengatakan, aku akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga muncul akidah, ya, orang yang melakukan dosa besar dari umat Nabi Muhammad ini, ya, dia belum bertobat, meninggal. Selama dia tidak melakukan syirikan, maka dia berada tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, ya. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak boleh. Ya, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu para ikhwan, ya. Tidak serta-merta. Namun di sini menunjukkan keutamaan tauhid. Jika Allah mengendaki, Allah berikan ampunan. Ya, jika tidak, ya disiksa dulu. Disiksa dulu, masuk ke dalam neraka dengan keadilan Allah Ta'ala dan tidak kekal, atau tidak disiksa dulu tapi langsung surga, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan rahmat Allah, entah itu dengan syafaat Nabi sebagaimana beliau katakan, syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah, syafaatku itu akan diberikan kepada umatku yang berbuat dosa besar, ahlul kabair, entah nanti pada hari kiamat. Nah, siapa yang mendapatkan syafaat Nabi? Kembali lagi, orang yang bertauhid, bukan orang yang melakukan kesyirikan, ya. Sebagaimana sabda beliau, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Bahwa setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan, sementara aku menyimpan, dan setiap nabi sudah menyegerakan doanya di dunia, sementara aku menyimpan doaku, ya, untuk umatku kelak pada hari kiamat sebagai syafaat. Dan syafaat itu akan bisa didapatkan, diraih oleh siapa? Oleh orang yang mati tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan, sebagai akidah Ahlussunnah, ya. Dan kita masuk ke dalam surga tentu saja dengan rahmat Allah. Baik yang dia karena perbuatan dosa diampuni atau memang tanpa hisab, semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembacaan dari Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Qala al-muallif rahimahullah Penulis mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, itu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Adapun qauluhu, sabda Nabi, qala Allah Ta'ala ya bani Adam, Allah berfirman wahai anak Adam sampai akhir, hadza minal ahaditsil qudsiyah. Ini termasuk hadis-hadis qudsi. Wal haditsul qudsi ma rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Adapun hadis qudsi secara singkat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, an rabbih. Ya, an rabbih. Oleh karena itu, sighah, ya, sighah bentuk kalimat, nanti setiap mendapatkan hadis qudsi qala Allah Ta'ala atau fima yarwi an rabbih. Saya bahkan contoh di sini, ya. Fima yarwi an rabbih. Yang pertama tadi hadis Anas bin Malik di sini, ya. Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Ya, tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanat wa sayyiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin wa lam yafalam ya'malha katabahu Allah indahu hasanah kamilah. Sampai akhir hadis, ya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang telah beliau riwayatkan dari Tuhannya, dari Rabb-nya, tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa itu hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Nah, lantas apa definisi para ulama tentang hadis qudsi ini? Ya, ada perbedaan pendapat. Di sini beliau sampaikan, ya. Waqad adkhalahu al-muhaddisun fil ahaditsi an-nabawiyyah. Dan para ahli hadis, ulama hadis memasukkan hadis qudsi tersebut, ya, bagian dari hadis-hadis Nabi. Sekali lagi, kita kan membahas tauhid. Tapi yang kita bahas apa? Al-qaulul mufid. Ya, mau tidak mau. Dan beliau di sini, ya, ketika memberikan syarah, memberikan penjelasan, ya, ketika ada memang yang bagi beliau perlu diberikan penjelasan, beliau berikan penjelasan. Yang barangkali dengan tauhid tidak ada hubungannya secara langsung, ya, namun tetap ada hubungannya. Karena apa? Karena hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebagai salah satu umdah sandaran, bahkan sandaran penting untuk menjelaskan tentang bab fadlut tauhid wa ma yakfur atau yukaffiru minad dunub. Itu bab keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa terhapus dari dosa ini. Nah, sehingga apa kedudukan hadis tersebut beliau jelaskan ketika mengatakan di situ qala Allah, itu artinya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Di sini beliau sebutkan, kita dengarkan nanti. Para ulama memasukkan ke dalam hadis-hadis Nabi, ya, li'annahu mansubun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam tablighu. Karena hadis tersebut dinasabkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tabliknya, dalam penyampaiannya. Jadi beliau menyampaikan dan hadis tersebut disandarkan kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman, ya, an Rasulillah fima yarwi an Rabbi, dari Rasulillah sebagaimana beliau riwayatkan dari Tuhannya, dari Rabb-nya. Walaisa minal Qur'ani bil ijma, dan secara ijma hadis qudsi itu tidak termasuk bagian dari Qur'an, ya. Tidak termasuk bagian dari Al-Qur'an. Ini para ikhwan. Wa in kana, ini ijma, ya. Berarti apa diskusi? Kan firman Allah, Allah berfirman, kok bukan Quran. Nanti kita dengarkan penjelasannya. Wa in kana kullu wahidin minhum qad ballaghahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'anillahi azza wa jalla. Meskipun baik hadis qudsi maupun hadis Nabi ya, yang bukan hadis kursi, masing-masing keduanya itu, maksudnya meskipun hadis kursi dan Quran keduanya Nabi sampaikan ya kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kullu wahidin minhuma, meskipun masing-masing dari keduanya yaitu hadis kursi dan Quran, Nabi menyampaikan kepada umatnya dari Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an apa definisinya? Al-Qur'an kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Ya. Kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril, ya. Wa nata'abbad bitilawatih, dan kita beribadah ya dengan membaca Quran. Karena apa? Quran satu huruf 10 pahala. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia dapat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Ini Al-Qur'an. Berbeda dengan hadis, termasuk juga hadis qudsi. Tidak seperti itu, ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi lafdhil haditsil qudsi. Para ulama berbeda pendapat ya tentang lafaz hadis qudsi. Ini bagaimana perbedaannya? Apa perbedaannya? Hal huwa kalamullah taala, ya. Hal huwa kalamullah taala, apakah hadis qudsi itu kalam Allah taala? Au anna Allah taala auha ila rasulihi, ya, sallallahu alaihi wasallam, maknahu wal lafdhu lafdhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan ulama adalah apakah hadis qudsi itu kalamullah? Kalau Quran jelas kalamullah, ya. Jelas kalamullah. Ya. Aw anna Allah taala auha ila rasulih, atau Allah taala mewahyukan kepada rasulnya secara makna. Sementara lafadznya dari Rasulullah SAW. Ala qaulain, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Ya. Al-qaulul awwal, pendapat pertama, anal hadis al-kursi min indillahi lafdihi wa maknah. Hadis kursi dari sisi Allah, baik lafad maupun makna. Ini pendapat pertama. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adhafahu ila Allah ta'ala. Alasannya pertama, karena Nabi SAW menyandarkan ya hadis kursi tersebut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau katakan, qalallahu ta'ala. Qalallahu ta'ala. Ya. Yang kedua, minal ma'lum annal aslafil qawlil mudhaf an yakuna bilafzi qailih la naqilih. Dan sebagaimana diketahui, hukum asal ucapan yang disandarkan, maka dia itu lafadznya oleh yang mengucapkan. Misalkan ya, fulan berkata begini, ya, Zaid berkata saya mau pulang, maka lafadz saya mau pulang itu adalah Z yang berkata, bukan yang menukil. Yang menukil Amr. Amr berkata, Z berkata, saya mau pulang. Nah, berarti ucapan itu bukan ucapan Amr, tapi ucapan Zaid. Ini alasannya, ya. Alasan yang pendapat pertama, tentu nanti seperti apa, ya, bantahannya atau bagaimana menjelaskannya. La siyama wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqwan nasi amanatan wa ausaqahum riwayatan. Terutama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan seperti itu, maka tentu itu merupakan firman Allah, karena Nabi merupakan orang yang paling kuat dalam mengemban amanat dan orang yang paling thiqah dalam menyampaikan riwayat. Ya, beliau adalah ya wa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Beliau menyampaikan amanat, menyampaikan risalah dan memberikan nasihat kepada umat. Ini alasan yang pertama atau alasan pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, wal qaulu tsani annal hadits al qudsi ma'nahu min indillah wa lafdhuhu lafdun nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua, hadis qudsi itu maknanya datang dari Allah, ya, sementara lafadznya adalah dari Nabi. Wadhalika liwajhin. Ada dua alasan. Al-wajhul awal, alasan yang pertama, sisi yang pertama, law kana al-hadithul kursi min indillahi lafdan wa ma'nan la kana a'la sanadan min al-Qur'an. Ini masuk akal, ya. Dua-duanya sama-sama kuat, tapi nanti mana yang lebih kuat? Seandainya hadis kursi itu makna dan lafadznya dari Allah Ta'ala, maka dia apa? Hadis kursi itu memiliki sanad lebih tinggi daripada Quran. Kenapa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih ta'ala biduni wasithah. Karena Nabi meriwayatkan hadis qudsi langsung dari Allah, dari Rabb-nya, dari Tuhan-nya tanpa perantara. Ya. Kalau dalam keterangan para ulama itu melalui ilham atau mimpi. Ya. Ilham dan mimpi. Ya. Tanpa perantara. Ya. Kalau Quran perantara, kama huwa zahirus siyaq, sebagaimana dohir siap dari hadis qudsi tersebut. Qala Allah Ta'ala, ya, langsung tanpa perantara. Qala Allah. Adapun Quran dari Jibril, antum bisa lihat ya ijazah sanad yang punya sanad Quran seperti Ustaz Ilham itu punya ya dua riwayat Warsh dan Naf Hafiz, ya. Dari dia, dari gurunya, sampai Abdullah bin Mas'ud. Sampai kepada Jibril, Allah Ta'ala. Nah, semakin tinggi sanadnya, semakin na'ala, ya, tentu semakin unggul. Semakin unggul. Itu. Amal Quran, fanazala ala nabi, sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril. Adapun Quran, turun kepada Nabi, ya, dengan perantara malaikat Jibril, kama qala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, An-Nahl 102. Katakanlah ya ruhul qudus yang menurunkan Quran min rabbik, dari Rabbmu. Siapa ruhul qudus? Malaikat Jibril. Wa qala nazala bihi ruhul amin. Kadang nama beliau dengan ar-ruhul amin. Allah menurunkan Quran, Ruhul Amin telah membawa Quran ala qalbika litakuna minal mundzirin, ke dalam hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, ini surat Asy-Syu'ara 193 sampai 195. Yang tadi An-Nahl 102. Ya, Asy-Syu'ara 193 sampai 195. Ini dua yang beliau bawa sebagai apa? Sebagai bukti bahwa Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Adapun alasan yang kedua, kenapa hadis qudsi itu dikatakan maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Ya. Yang kedua alasannya, annahu law kana lafdzul hadits qudsi min indillah lam yakun bainahu wa bainal qur'an farqun. Seandainya lafadz hadits qudsi itu datang dari Allah, maka tidak ada beda antara hadits qudsi dengan Al-Qur'an. Ya. dengan Al-Qur'an. Lianna kalimi ma'ala hadha at-taqdir kalamullah taala. Karena keduanya yaitu Quran dan hadis qudsi dengan anggapan lafadznya dari Allah taala, maka itu adalah kalamullah. Tidak ada bedanya, ya. Wal hikmatu taqtadi tasawihi ma fil hukmi hina tafaqqa fil asl. Ya, hikmahnya di sini menuntut kesamaan keduanya dalam hukum ketika ada kesepakatan secara asal. Ya, kalau asalnya sama, ya hukumnya sama. Quran, ya, kalamullah, lafdan wa maknan. Adapun hadis qudsi, seandainya dikatakan sebagai dari sisi Allah lafadznya, ya sama Quran enggak, tidak ada bedanya. Kalau secara asal tidak ada bedanya, hukumnya juga sama. Ya. Sementara kita tahu wa minal ma'lum anna bainal Quran wal hadis qudsi furuqun katsirah. Kita tahu bahwa antara Quran dan hadis qudsi banyak perbedaannya, ya. Min hadi antaranya annal hadis al-qudsi la yata'abbad, ya, la yata'abbadu au la yata'abbadu bitilawati, la yata'abbad bitilawati. Hadis qudsi tidak dianggap sebagai ibadah dengan membacanya. Ya, antum baca ya bunna adam innaka law ataitani bi qurbil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurbiha maghfiratan. Beda dengan membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Ini satu huruf 10, ya, tetap baca hadis qudsi tadi dapat pahala, tapi tidak sebagaimana ibadah dengan saya mau ibadah baca hadis qudsi karena dia firman Allah. Tidak, tidak sebagaimana Quran. Bimakna annal insana la yata'abbadu lillah bimujarradi qira'atih. Dengan maksud, dengan makna, seseorang tidak dianggap beribadah kepada Allah hanya sekedar membaca hadis qudsi. Ya, beda dengan Quran. Antum dapat pahala. Ngerti enggak ngerti maknanya dapat pahala. Ya. Fala yusabu ala kulli harfin minhu asyru hasanat. Maka tidak dapat pahala dengan 10 pahala kebaikan setiap hurufnya ketika baca apa hadis, hadis qudsi. Wal Qur'anu yuta'abbadu bitilawati bikulli harfin minhu asyru hasanat. Ya. Adapun Quran, maka dia dianggap sebagai ibadah ketika membaca setiap hurufnya 10 kebaikan. Man, ya. Ya. Apa? Man qara'a harfan min kitabillah kataballah indahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun rawahu Tirmidzi. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an baginya falahu bihi hasanah, ya, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dibalas 10 kalinya. La aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam min harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau 3 huruf kali 10 30. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Alhamdulillahirrabbilalamin berapa huruf? Sehingga ketika kita niat baca Quran di jalan dengan suratul Fatihah, suratul Ikhlas, ya, dan seterusnya, maka satu hurufnya mendapatkan sekian pahala tadi, ya, 10 kali pahalanya. Ini perbedaan yang pertama, ya. Quran ibadah membacanya. Hadis qudsi membaca, semata-mata membaca, bukan ibadah sebagaimana Quran. Dipelajari baru, ya. Wa minha anna Allah Ta'ala tahadda an ya'tiyan nas bimithli Quran aw ayatin minhu walam Yarid mithlu dhalik fil hadis al-kursi al-qudsiyah, bahwa Allah Ta'ala ya membuat manusia itu tidak mampu ya membawa seperti Quran, bahkan satu ayat pun ya. Dan untuk hadis kursi tidak demikian. Kenapa? Karena hadis kursi itu ada yang dhaif, juga ada yang palsu ya. Saya bawakan contoh ya yang dhaif hadis. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi ya. Innallaha auha ilayya ay haula'i thalatha nazalat fahiya darun ya hijratika al-Madinah awil Bahrain aw Kinnasrin. Kinnasrin itu negeri yang ada di Syam. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku ya bahwa tiga tempat tersebut turun, dan dia tiga tempat ini termasuk tempat hijrahmu, Madinah ya, Bahrain atau Kinnasrin. Hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim dan yang lainnya. Dan disebutkan dari jalan Ghailan Al-Amiri bahwa dia mungkarul hadis ya, mungkarul hadis. Ini yang dhaif. Dan yang maudhu juga dibawa oleh Syekh Albani dalam dhaif Sahih Al-Jami ya. Yang hadis yang maudhu yaitu hadis Anas bin Malik secara marfu ya, bahwa Nabi bersabda, "Idza akhadha al-muadzin fil adzan wada'a rabbu yadahu 'ala ra'sihi fala yazalu kadzalika hatta yafragha min al-adzan wa innahu la yaghfiru lahu madda sawtihi fa idza faragha qala rabb fadzakarahu sadaqta 'abdi wa shahidta shahadatal haqqi fa abshir." Akhrajahu Al-Hakim. Jadi dari Anas bin Malik, Nabi bersabda marfu, apabila seorang muadzin adzan, Allah meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan senantiasa Allah meletakkan tangan di atas kepala orang yang adzan sampai selesai adzan, dan Allah mengampuni ya orang yang adzan tadi sepanjang suaranya. Apabila selesai, Allah berfirman. Ketika dia selesai adzan, Allah berfirman, "Engkau benar hambaku ya, dan engkau bersaksi dengan persaksian yang benar, kabar gembira untukmu." Tapi hadis ini hadis palsu. Ya, maudhu dikatakan oleh Al-Albani dalam dhaif Dhaiful Jami nomor 306, boleh ini dicek. Ya. Kenapa? Ada rawi namanya Umar bin Subhin ya, At-Tamimi, dia mungkarul hadis. Kata Abu Hatim ya. Demikian kata Syekhoni, dia wadda', Syekhoni mengatakan wadda', itu pemalsu hadis. Nah, ini hadis kursi. Jadi hadis kursi itu tidak selalu sahih ya. Itu. Jadi ini para ikhwan sekalian rahimahullah, sehingga jangan sampai ada gambaran bahwa kalau ada hadis kursi pasti sahih, tidak. Kalau hadis mutawatir sudah pasti sahih. Ya, kalau hadis ahad belum tentu. Kalau ada hadis sampai kepada kita, bagaimana caranya? Bagaimana? Ada dua, mutawatir dan ahad. Nah, itu. Ya, ini bukan ruangnya. Maka di sini hadis kursi bisa sahih, bisa dhaif, ya, bisa maudhu'. Ya, maudhu' jenis dari dhaif. Palsu itu bagian dari dhaif, tapi yang parah. Si rawinya apa? Muttaham bil kadzib, tertuduh dengan kedustaan. Wadda' itu kedustaan, yang membuat hadis palsu. Nah, ini ya, kalau Quran tidak ada orang bisa bikin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ya. In kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Allah Ta'ala berfirman, ya, kalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa yang kami turunkan kepada kami, hamba kami, coba kamu buat satu surat. Ya. Ajak kolegamu semua kecuali Allah Ta'ala. Kalau memang kamu benar. Dan kalau kalian tidak bisa dan tidak mungkin bisa lah ini, ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Lan. Lan di sini istimrar. Mungkin tidak bisa Quran di palsu para ikhwan. Pasti akan ketahuan, ya. Kemudian di antara lagi kata beliau, wa minha annal Qur'ana mahfuzun min indillah. Bahwa Quran itu mahfuz, terpelihara, dijaga oleh Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, mau palsukan seperti apa, ya, akan ketahuan. Tolong kepada ikhwan pengajian, jangan bicara di belakang, saya lihat ngobrol. Tolong, ini majelis ilmu, bukan majelis, ya, majelis kopi. Dari tadi, dari awal saya perhatikan, tolong, ya, ini majelis ilmu. Jadi para ikhwan sekalian rahmati Allah, perhatikan di sini Quran dijaga. Dan banyak orang berusaha untuk memasukkan Quran. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab, ya, ketika dengar surat apa Al-Fil, dia bikin, ya, saya lupa syair-syair yang dia bikinnya lucu. Al-Fil, anfuhu tawil, ya. Al-Fil, ya, hidungnya panjang dan seterusnya. Ya, orang aneh mendengarnya. Karena apa? Karena itu buatan manusia, semua bisa. Ya. Tapi Quran tidak akan bisa para jamaah. Oleh karenanya Allah Ta'ala jaga melalui dada-dada kaum muslimin, ya. Ya, tadi alhamdulillah di sini juga ada lomba hifdzul Quran, ya, musabaqah hifdzul Quran dalam rangka supaya anak-anak semangat, ya. Wal ahaditsul qudsiyatu bi khilafi dzalik. Adapun hadis qudsi tidak sama, berbeda dengan Quran. Fa fi as-sahih wal hasan, ada yang sahih ada yang hasan, ya, bahkan dhaif. Bal udifu ilaiha maka na dhaifan aw maudu'an, bahkan ada juga yang dhaif dan yang maudu', yang palsu. Tadi sudah saya contohkan, ya, contohkan. Wa hadha lam yakun minha lakin nusiba ilaiha wa fiha at-taqdim wa at-ta'khir wa ziyadatu wa naqsu. Meskipun hadis itu tidak termasuk bagian Quran, ya, akan tetapi, ya, dinisbatkan kepadanya, ya, apa ini maksudnya ini? Wa fiha taqdim wa ta'khir wa ziyada wa naqas. Ya, karena di dalam hadis-hadis qudsi tersebut, ya, ada at-taqdim wa ta'khir wa ziyada wa naqas. Ya, diutamakan dan diakhirkan. Ada tambahan, ada pengurangan. Maksudnya hadis, ya, qudsi tersebut, yaitu tadi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Di antaranya lagi kata beliau, annal Quran la tajuzu qira'atuhu bil makna bi ijma'il muslimin. Quran tidak boleh dibaca secara makna. Ya, tidak boleh. Saya membaca Quran, tapi kalau mensyarah Quran dengan makna boleh. Membaca beda, ya, menjelaskan maknanya dengan membaca dengan makna. Ya, tidak boleh kalau Quran. Wa ammal haditsul usiyah fa 'ala al-khilaf jawazi dan hadits nabawi bil makna wal aktsarun 'ala jawazi. Adapun hadits qudsi di sini ada perbedaan, ya, ulama, apakah boleh, ya, membawa atau meriwayatkan hadis qudsi dengan makna. Ya. Kalau hadis Nabi boleh dengan makna. Tapi hadis qudsi ulama beda pendapat. Tapi kebanyakan membolehkan, ya. Ini saya tambah lagi dulu, wa minha perbedaan lagi yang lain. Ya. Annal Qur'an tusra'u qira'atuhu fis shalah. Quran disyariatkan untuk dibaca dalam salat. Quran disyariatkan ya, bacaannya dalam salat. Ya. Wa minhu ma la tasih as-shalah biduni qira'atihi. Bahkan di antara bacaan Quran itu salat tidak sah kalau tidak membaca. Ya, kalau tidak membaca. Itu seperti apa? Al-Fatihah. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat tidak baca Al-Fatihah. Ini. Berbeda dengan bi khilafi al-hadis al-kursi, ya. Berbeda dengan hadis kursi. Kemudian annal Qur'an la yamassuhu illa tahirun 'alal asah bi khilafil ahadits al-qudsiyah. Quran tidak boleh memegang Quran, menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Menurut pendapat yang paling benar, yang rajih, bagi beliau, ya. Berbeda dengan hadits kursi. Rajih bagi beliau, cuman ini beliau katakan menurut pendapat yang rajih, orang yang tidak wudu ya, tidak boleh nyentuh Quran orang yang tidak suci. Sementara hadisnya ulama beda pendapat terkait dengan derajatnya. Dan Syekh Albani mensahihkan dalam Irwaul Ghalil, ya, la yamassul Quran illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Nanti insyaallah kita lanjutkan ya, seperti apa hadis itu, bagaimana penjelasan para ulama, perbedaannya insyaallah kita adzan dulu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan beliau di antara perbedaan Quran dengan hadis kursi. Kalau Quran tidak boleh orang menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya. Menurut pendapat yang sahih, yang rojih bagi beliau. Namun dalam hal ini, ya, kita perhatikan hadisnya. Hadisnya berbunyi, La yamassul Qur'an illa tahirun. Ya. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali tahir. Ya. Tahirun di sini kalau dilihat dari susunan bahasa Arab maka dia masuk bagian an-nakiratu fi siyaqin nafi. Nakira dalam bentuk negasi, nafi. Ya. Tahirun yang bahasa Arab, tahirun itu nakira. Nafinya di la, la ya mas. La ya mas Al-Quran. Nah, kalau bentuknya nakira fi siyaqin nafi yufidul umum, memberi faedah umum. Umum di sini dia tohir ya dari najis, tohir dari hadas, tohir dari syirik. Mana yang dimaksud tohir di sini? Karena makna itu bisa semuanya di sini, mengandung semua. Ya. Tohir semua ini. Sehingga ada sebagian yang mengatakan masih mengandung kemungkinan ini dan itu. Idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal. Kalau mengandung kemungkinan berarti gugur dalam pendalilan. Ya. Orang mukmin tidak najis. Al-mukmin la yanjus. Al-mukmin la yanjus. Kalau memang umum semuanya ya. Orang mukmin tidak najis. Sementara tohir di sini bisa tohir dari kesyirikan. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau masih belum jelas mana yang tepat untuk kata tohir, tohir dari najis atau dari hadas. Ya. Atau dari hadas. Atau dari kesyirikan. Maka kaidahnya yang dipakai adalah idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal. Kalau ada beberapa kemungkinan gugurlah pendalilannya. Sementara hukum asal ibadah itu adalah terlarang. Kita mengatakan ini najis, siapa syariat? Ini boleh, siapa syariat? Ini tidak boleh, siapa syariat? Tidak boleh semua orang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini najis, ini tidak najis, tidak boleh. Ya, itu syariat. Ya. Adapun dalil Quran yang dimaksud seperti dalam surat Adz-Dzariyat, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu Quran yang mulia. Ya. Di Lauhul Mahfuz. Ya. Tidaklah menyentuh kecuali orang yang suci. Siapa yang maksud orang suci di sini? Semua tafsir mengatakan para malaikat. Ya. Para malaikat. Apalagi dijelaskan dalam surat Abasa. Ya. Dalam surat Abasa. Abasa wa tawala dan seterusnya. Ya, bahwa berada di apa ayatnya? Marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramim bararah. Ya. Marfu'atun mutahharah. Quran marfu'atun mutahharah. Tinggi dan suci. Bi'aidi safarah. Yang berada di tangan para malaikat. Ya. Dengan demikian ini, tapi beliau di sini ya pendapat masalah fikih bisa berbeda, ya masalah itu bisa berbeda. Ya. Sementara kita kalau ada dalil yang belum tegas, ya Ada dalil sahih, soreh. Sahih kedudukannya soreh, jelas. Tapi ada yang tidak sahih, tidak soreh. Nah, sudah tinggal. Ada yang sahih tapi tidak soreh. Nah, ini kedudukan sahihnya diperbincangkan. Ya. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan sahih dalam ilmu ul-ghulil. Nah, dengan demikian ya kita dalam hal ini, karena seandainya kita itu sahih, maka tohir itu masih mengandung tohir dari hadas, atau tohir dari najis, atau tohir dari kesyirikan. Karena idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal. Kalau sudah mengandung kemungkinan ini dan itu, gugurlah. Ya, pendalilannya itu gugur dengan sendirinya. Kembali pada hukum asal, yaitu tidak ada apa-apa. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Saya yakin antum selama ini ketika tidak ada wudu, ada mushaf di berceceran, antum ambil tidak? Ambil tidak? Sebagian ambil, sebagian tidak. Apa wudu dulu? Ngambil. Ada tidak yang wudu dulu? Enggak berani ngambil, ada kan? Ya itu. Ya itu, memang perbedaan begitu. Itu perbedaan para ulama. Nah, sekarang sudah sampaikan, beliau mengatakan yang sahih seperti ini. Tapi saya melihat keterangan yang lain ya dengan dalil tadi dan bagaimana penjelasannya ya seperti tadi ya. Dan Nabi selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Tapi ini masalah menyentuh ya. Menyentuh Quran. Sebab menyentuh itu lebih daripada sekedar berzikir. Nah, silakan antum ambil mana yang rajih ya. Kalau antum bisa memilihkan yang rajih, berarti kan baguslah gitu. Ya, berhasil pengajiannya. Ya. Menunjukkanlah antum lebih pintar dari ustaz yang enggak ada masalah. Tapi kan begini, ketika ustaz fulan menjelaskan, dalilnya pas. Saya paham misalkan. Ustaz menjelaskan dalil begini. Ustaz fulan. Kemudian kedudukan menjelaskan. Kemudian bagaimana fikih hadisnya. Lalu dia menyatakan ini sahih. Ini kuat, ini rajih. Silakan, enggak ada masalah. Kalau enggak bisa ustaz, ya maaf saja. Ya. Maksudnya apa? Boleh tidak taklid kalau tidak bisa mentarjih? Ya boleh. Makanya kita mengaji di sini dalam rangka apa? Kita berusaha untuk bebas dari at-taklid. Ya. Ah, cuman masalahnya bagaimana ketika kita ngaji itu betul-betul paham. Baik, kalau ada keterangan-keterangan yang barangkali perlu penekanan, perlu pemahaman, haknya antum, ustaz tolong diulang lagi. Ustaz tolong pelan-pelan. Tidak ada masalah. Nah, sehingga nanti bisa dicatat, kemudian baru nanti didiskusikan lebih matang, baru setelah itu bisa mengambil, bisa mengeksekusi sendiri. Wah, saya lebih condong kepada pendapat ini, bukan karena di lotre, ya, bukan karena di Qur'an, tapi karena apa? Penjelasannya. Nah, itu. Bisa jadi penjelasan saya tidak mukni, ya, tidak memuaskan. Antum bisa ketika ngaji pada Ustaz Fulan ini lebih jelas, ya, itu. Oleh karena itu ketika menjelaskan hal-hal yang perbedaan begini, ini dalam rangka mengajar, dalam rangka pengajaran, ya. Karena saya yakin yang namanya perbedaan para ulama, para thullabul ilm, kita semua lebih tahu dulu daripada ustadznya. Cuman lebih tahunya di sini bahwa itu khilaf ulama. Nah, dan saya yakin karena antum mengamalkan, pasti antum mengambil di antara pendapat tersebut. Cuma yang jadi persoalan, bagaimana alasannya apa? Apa dalilnya? Pokoknya ustaz saya kan gitu ya. Nah, apa ustaz? Ustaz ini apa? Saya di ustaz ini ya. Boleh begitu, boleh, enggak ada masalah. Ya, tapi itu taklid. Taklid. Sementara kita duduk bercapek-capek di majelis agar kita lepas dari taklid satu-satu. Nah, bagaimana ya kerjasama antara ustaz dan yang mengaji, yang mengajar sama yang belajar. Ini harus ada kerjasama yang api. Contohnya yaitu penjelasannya pelan-pelan, kemudian antum mencatat Ya, kemudian setelah itu diskusikan lagi bagaimana dalilnya, dicari sekarang lebih mudah, baru setelah itu ditentukan, oh iya ini, ya. Setelah dibandingkan dua pendapat ini lebih rajih yang pertama daripada yang kedua dengan alasan saya tahu, alhamdulillah. Nah, kalau kita ngaji seperti itu, kalau sekarang antum berumur 30, dijatah 60 masih 30 tahun. Ya. Kalau yang sudah 40, dijatah 60 masih 20 tahun. Ya. Dulu saya juga begitu. Kalau saya dijatah Allah Ta'ala 60, sekarang saya umur 25 saat itu, masih ada sekian tahun. Harus belajar, harus mengejar, mengejar dan mengejar. Ya. Nah, karena kita pasti beramal, ya. Dan ya antum misalkan mau membiarkan diri, kita membiarkan diri untuk selamanya taklid. Kalau memang benar-benar dia membiarkan dirinya tidak ada upaya, bisa kena bagian dari apa? Celaan. Kalau tidak kepada dosa. Ya. Kenapa? Karena kita disuruh ikuti apa yang Allah turunkan, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wala yahtadun. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, apa jawabannya? Kami ikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Meskipun nenek moyang mereka tidak tahu apa-apa, tidak dapat hidayah, tidak berpetunjuk. Nah, kita antum capek-capek, kita semua bercapek-capek. Tapi insya Allah dua pekan sekali tauhid, insya Allah gak capek. Itu pun badan maghrib sampai isya, dan juga sebentar saja. Imam Nawawi sehari 12 mata pelajaran, 12 maddah seharinya. Itu kita 2 pekan 1 jam atau 2 jam. Artinya apa? Masih banyak peluang waktu. Mungkin enggak Ustaz, saya tempat lain juga belajar. Silakan. Alhamdulillah. Ya, harus begitu memang. Masalahnya strategi. Nah, ini strategi belajar kita. Ini harus menjadi perhatian. Ya, sampai ada istilah jiping. Apa itu? Ngaji kuping, ya. Masuk kanan. Kalau keluar kuliah, kiri masih mendingan, masih masuk ke sini, diproses, baru keluar. Ini masuk kanan, langsung hilang, ngobos. Karena ini kan bolong semua, pori-pori. Langsung hilang, plus keluar dari masjid sudah hilang semua. Ini yang harus kita siasati. Ya. Tentu ketika ada hal-hal yang baru, ketika ustadz mengajar, dimanapun kita belajar, yang pentingnya, itu mana salaf, bukan dimanapun, kemudian bebas, mana salaf, ya. Di situ diajar, maka ambillah yang baru-baru, pengetahuan yang baru, dengan mencatat dengan perlahan-lahan. Nanti kalau perlu didiskusikan lagi sampai benar-benar mengkristal, ya, menurutnya. Sehingga apa? Sehingga bagi kita lepas satu persoalan yang namanya taklid dalam urusan ini. Urusan lain masih taklid lagi, lepas lagi. Makanya dalam firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dari kalian dan diberi ilmu dengan berapa derajat? Derajat. Ya. Baiklah para ikhwan sekalian. Kemudian sebelum terakhir ada dua lagi, wa minha annal Qur'an la yaqra'uhu al-junub hatta yatasila 'alal qawlir rajih. Bikhilafil hadis al-kursiyah. Di antara perbedaannya, Quran, orang junub tidak boleh baca Quran sampai dia mandi. Ya. Alal qawlir rajih, yang rajih bagi beliau, ya. Yang rajih bagi beliau. Dan saya catat hadis tersebut, ya. Hadisnya dhaif, mungkar. Hadis Abdul bin Amr, la yaqra'u al-junub wal haid syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang junub atau orang haid baca Qur'an. Hadisnya dhaif, mungkar. Allahu a'lam bishawab. Itulah ulama berbeda pendapat, ya. Namun tentu kalau kita berbicara afdholiyah, tentu kita afdholnya dalam keadaan suci. Yang kita bicara afdholiyah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita berada di satu tempat di mana di situ orang masih fanatik terhadap satu pendapat, maka kita hati-hati. Karena saya pernah mengalami sendiri, ya, di satu tempat saya mengalami di Duku Zamrud waktu itu, ya, di masjid. Baik sama saya, ya, DKM-nya, baik sama saya. Ya, sementara beliau mengatakan, rahimahullah sudah meninggal. Masa Pak, Ustadz Fulan ini yang pernah ngisi di sini, orang head gak apa-apa pegang Quran. Kalau saya tahu saya tendang itu. Padahal pendapat saya juga sama seperti itu. Ya. Oh iya Pak, ya. Karena tidak paham. Nah maksud saya, ini kan pengalaman nih, saya dapatkan seperti itu. Artinya, jangan sampai kita, apa ya, bahasanya itu, mentang-mentang kita sudah tahu ini perbedaan pendapat, kemudian di tengah masyarakat yang masih cara berpikirnya, tingkat berpikirnya begitu, kemudian kita pamer, misalkan. Ya, enggak apa-apa, enggak, jangan. Kita harus bijak, kita harus hikmah dalam masalah ini. Ya, harus hikmah dalam masalah ini. Sehingga apa? Ya hati-hati. Hati-hati. Apa salahnya misalkan wudu dulu, misalkan wudu dulu. Ya. Misalkan habis buang air kecil bersama orang sebelahnya, di mana mungkin pendapatnya dia, ya, berapa di situ harus wudu, langsung tiba-tiba kita ada Quran ambil enggak wudu misalkan. Nah, ini ya, kalau memang menimbulkan seperti itu ya, kita harus hati-hati. Ya kalau tidak enggak ada masalah. Ya, seperti tadi itu yang saya sampaikan. Ini sebuah pengalaman. Ya, ini kejadian nyata yang saya hadapi seperti itu. Sehingga kita harus hati-hati. Nah, kembali kepada sini, Syekh mengatakan pendapat yang rajih, Allahu a'lam bissawab. Sementara hadisnya dhaif, Syalbani mengatakan dhaif dan juga yang lainnya, hadis itu mungkar. Terakhir, annal Qur'an sabata bitawatur al-qut'i al-mufidi lil'ilmil yaqini. Qur'an itu telah tetap secara mutawatir, ya, secara qut'i yang memberi faedah ilmu yakin. Itu Quran, karena dia mutawatir Quran. Ya. Lalu ankara min harfan ajma'al al-qur'an alaih lakana kafirun. Kalau ada orang yang mengingkari satu huruf yang sudah disepakati ijma' para qurra, ya, para qurra, ya, seperti Warsh, Hafiz, Imam Nafi dan sebagainya, ya, Al-Kisai, ya. Maka apa? Orang yang menentang satu huruf dari Quran yang disepakati sudah ijma para qurra bisa kafir. Bi khilafi ala hadis al-kursiyyah, berbeda dengan hadis kursi. Fa'idahu law anqara syai'an minha mudda'iyan annahu lam yasbut lam yakfur. Seandainya dia mengingkari hadis kursi dengan anggapan dia bahwa hadis ini tidak sahih, nah, maka tidak kafir. Amma law ankarahu ma'a ilmih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu lakana kafiran litakdibihi annabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia mengingkari sementara dia tahu bahwa Nabi bersabda seperti itu, maka dia menjadi kafir karena dia dianggap telah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sampai di sini ini beliau panjang sekali menjelaskan, ya, sampai 1, 2, 3 halaman. Sampai 3 halaman, ya, karena pentingnya masalah ini, ya. Jadi dari tauhid kemudian masuk ke dalam mustalah hadis, masuk juga ke dalam fikih hadis, dalam akidah nantinya, kalamullah, kalamullah bagi ahlus sunnah dan bagi yang lain seperti asyairah itu seperti apa pembahasan dan penjelasannya, termasuk juga beliau sampaikan itu yang namanya syarah, ya, syarah, ya. Ulama satu dan lain berbeda, tapi kita harus selektif memilih syarah ulama yang sudah jelas, ya, ulama yang sudah jelas manhajnya, para ikhwan, dan kita pilih ini, yaitu al-qaulul mufid. Karena kita belajar al-qaulul mufid, ya mau tidak mau ya kita bacakan semua. Kalau seandainya kita mutauhid saja, ya mungkin ya berbeda syarahnya barangkali, ya. Ah, tapi beliau juga bersyarat kita buat tauhid. Beliau berkasih nama Al-Qaulul Mufid. Insyaallah namanya Al-Qaulul Mufid. Ya, apa Al-Qaulul Mufid? Perkataan yang memberikan manfaat, berfaedah. Penjelasan yang penuh faedah terhadap kitabut tauhid. Ya, ini para jemaah kata Allah, semoga kita tentu sesuai dengan namanya, kita dapatkan faedah-faedah tersebut jadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, di sini ada hadiah. Namun sebelum saya bertanya, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, ada? Ada pertanyaan? Dibacakan saja. Iya, dibacain. Ustaz, tadi dijelaskan mengenai membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak bersuci. Ini di masa ketika salat setelah safar dengan baca Qur'an. Ada juga pendapat di kalangan orang-orang mungkin sebagai besar mayoritas umat Islam itu boleh membaca Al-Qur'an yang ketika sedang haid. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ulama dalam masalah tersebut beda pendapat, ya. Yang namanya mushaf adalah yang tidak ada terjemahannya, yang tidak ada tafsirnya, ya. Seperti tafsir Ibnu Katsir, bukan mushaf, tafsir Al-Qur'anil Azim namanya. Tafsir At-Tabari, ya. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian tafsir, ya, yaitu Al-Baghawi, ya. Itu bukan mushaf. Termasuk Quran terjemah itu tafsir sebenarnya. Terjemah itu juga tafsir, penjelasan. Ya. Karena terjemah itu penjelasan. Oleh karena itu, dalam masalah ini tidak ada masalah. Ya. Ada menyentuhnya, karena bukan mushaf. Adapun membacanya tadi, ulama juga beda pendapat. La yaqra'ul Qur'an, la yaqra'u al-junubu al-Qur'ana, la yaqra'u al-junub. La yaqra'ul junub walahid walha'id syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang junub dan orang haid baca sesuatu dari Quran. Nah, ketika ini terjemahan atau tafsir, maka bukan mushaf. Menyentuh tadi ada perbedaan pendapat. Yang saya rojihkan enggak ada masalah, boleh. Ya. Yang kedua, membaca Quran. Nah, membaca bagi orang haid hadisnya dhaif. Sementara ada hadis sahih ketika Aisyah bertanya kepada Nabi terkait orang yang haid ketika haji, apa kata beliau? If'ali, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali kulla ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Rawahul Bukhari. Lakukan oleh engkau wahai Aisyah, karena beliau satu haid, apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang haji kecuali tawaf. Memang di sini tidak soreh, tapi sahih. Tadi hadisnya soreh, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Soreh, jelas. Tidak boleh orang junub dan haid baca Qur'an, jelas. Tapi tidak sahih. Karena itu pertama itu sahih dulu. Nah, kalau yang hadis Aisyah tadi sahih, tapi tidak soreh. Cuman maknanya lihat, ya umum. If ali ma yaf'alul yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah engkau Aisyah ma apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang haji kecuali tawaf. Nah, ma di sini ya dalam bahasa Arab adalah isim mausul memberi faedah umum. Kalau umum selain tawaf berarti yang lain boleh. Nah kira-kira yang dilakukan oleh orang sedang haji selain tawaf apa saja? Dikir, iya. Baca Qurannya tidak? Iya. Ada sini. Ah ini. Ya, ketika tidak soreh, tidak jelas, maka kembali kepada kaidah, kaidah bahasa, kaidah usul fikih di sini masuk. Ini al umum, ya. Ini apa namanya? Sigah umum. Lima isim mausul memberi faedah umum. Berarti apa saja boleh. Ya. Yang boleh bagi orang haji, ya. Seperti zikir, baca Quran, tawaf, salat jelas tidak boleh, ada dalil khusus. Ada dalil khusus. Nah, dalil khusus yang untuk baca Quran tadi kedudukannya dhaif munkar bahkan. Dengan demikian ya silakan, enggak ada masalah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi tetap ingat, ini termasuk ruang perbedaan para ulama. Ya. Demikian ya. Ada yang bertanya lagi? Ya, ini ada hadiah, ada? Ya silakan. Sahabat sholat. Jadi sahabat sholat di dekat rumah Nabi, berarti Nabi itu turun di rumahnya. Jadi sahabat sholat di area kuburan. Jadi ini jadi sunnah bahwa. Iya. Baik. Ketika kita melihat hal seperti itu, ya, para ulama sudah menjelaskan bahwa pintu rumah dengan pintu masjid Nabi berbeda. Ya, itu berbeda. Tidak satu pintu. Itu yang pertama. Ya. Sehingga kalau dia bahkan yang lebih ini lagi, bagaimana dengan Aisyah kan sholat di dalam rumah itu. Ya, itu bahkan sampai seperti itu ada pertanyaan. Ya, dan kita tidak tahu apakah ketika Nabi dikubur itu apakah Aisyah tetap di rumah itu? Ya tidak paham. Yang pasti ingat ya bahwa ketika ada qaul seandainya begitu. Tapi ulama sudah menjelaskan ketika rumah itu masuk ke dalam masjid dulu karena masalah khalifah ya di saat itu. Ya. Marwan siapa? Marwan bin siapa yang memasukkan ke dalam itu, dan masih ada sahabat yang tidak setuju, termasuk juga tabiin tidak setuju dengan adanya pemasukan. Ini sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu ketika kajian di Roja. Ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa apa ucapan Nabi sudah jelas ya, Nabi bersabda la tusallu ilal qabr ula tusallu alaih, jangan kalian sholat menghadap kubur dan juga sholat di atasnya. Ya, nah ini sudah jelas ya, di sini tidak boleh. Ya, nah adapun misalkan menghadap berada di depan, ya, atau ada di samping kanan atau kiri, juga ada asar yang lain. Umar mengatakan ketika ada orang sholat di antara kuburan, Umar mengatakan kober, kuburan. Itu, ya, kuburan. Nah ini menjelaskan kepada kita bahwa hal tersebut diamalkan oleh para sahabat terkait dengan masalah hal ini. Ini sudah saya jelaskan dalam insubirangan ya, saya di Roja ketika saya bacakan dan saya bawakan kitab yaitu Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Kubur Masajid, peringatan bagi orang yang sholat dari menjadikan kubur sebagai masjid. Ya. Maka di sini ucapan Nabi tentu lebih didahulukan dari sisi seandainya itu betul perbuatan itu. Tapi sudah jelas para ulama bahwa hal ini ya, ketika pertama Nabi ketika meninggal dikubur di mana? Ulama beda, sahabat beda pendapat. Abu Bakar menyampaikan bahwa Nabi pernah menyampaikan Nabi dikubur di mana beliau meninggal. Sehingga digeserlah ya, tempat tidurnya, kemudian digali kuburan di situ. Ya. Itulah Pak, para ikhwan. Maka di sini kalau ada perbuatan dengan ucapan, maka tentu ucapan lebih dahulu daripada perbuatan. La'anallah al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan ya nabi mereka sebagai masjid. Demikian. Allahu a'lam. Cukup? Ya. Ustaz, mohon bisa dijelaskan kembali mengenai hadis kursi, mengapa secara sanad lebih dinyatakan lebih tinggi dari Al-Quran dibandingkan seharusnya Al-Quran lebih mulia secara mas penjelasan kembali Ustaz. Iya, tadi beliau sampaikan seandainya hadis kursi itu lafaz dan maknanya dari Allah, maka apa bedanya dengan Al-Quran? Ya, bahkan kalau memang seperti itu, ya, lafaz dari Allah Ta'ala, berarti hadis kursi lebih tinggi sanadnya. Lebih tinggi itu kenapa? Karena tidak pakai perantara malaikat Jibril. Itu, ya, tidak pakai malaikat Jibril. Sementara Quran dengan perantara malaikat Jibril. Kalau katakan sana lebih tinggi, ya, karena apa? Ya misalkan para ulama hadis itu selalu mencari mana sana lebih tinggi. Bahkan juga para orang-orang yang mau cari sana Quran selalu mencari mana sana lebih tinggi karena lebih dekat. Ya, kalau ini Nabi Jibril Allah Ta'ala. Kalau ini dari Nabi, fima yarwi an rabbih, apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat Jibril. Itu maksud sanad lebih tinggi, ya. Itu kalau pandangan, ya, bahwa pendapat yang mengatakan Quran hadis kursi itu lafadznya dari Allah Ta'ala. Tidak ada bedanya dengan Quran. Ya. Kalau tidak ada bedanya dengan Quran, maka lebih tinggi. Karena sanad lebih tinggi, tapi berhubung ya bukan Quran hadis kursi itu, maka apa? Meskipun sanadnya lebih tinggi, tentu lebih mulia Al-Quran, ya, lebih terjaga, lebih banyak keutamaan Quran yang sudah kita dengar bersama tadi. Ya, demikian. Ya, cukup. Ini ada hadiah. Ya, sebutkan ya, perbedaan tiga saja antara hadis kursi dengan Al-Quran. Antum ya. Yang pertama, kalau Al-Quran itu bisa di kalau dibaca itu sebagai ibadah, sedangkan hadis itu tidak, hadis itu tidak dianggap ibadah kalau tidak dibaca. Kedua, Al-Quran itu dibaca itu harus kepada suci, sedangkan hadis itu tidak, itu tidak harus kepada suci. Ketiga, hadis soal Al-Quran itu ya maknanya itu hadis itu ya Al-Quran itu mengandung makna ya dalam kandungannya. Tenang dulu ya, tenangkan diri dulu, kurang satu. Yang dua udah benar. Iya, ya yang satu lagi. Kalau Al-Qur'an itu riwayatnya mau khawatir karena hadis kunci itu bermacam-macam. Apa macamnya? Ada yang doi, ada yang asal. Terus? Ada lagi? Udah itu saja. Ada yang maudhu. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan pilih. Iya, harus gitu ngaji ya. Diingat-ingat, dicatat. Antum catat, insya Allah ingat. Pilih. Yang mana? Iya, warna biru ya. Ya, silakan. Baik. Yang kedua pertanyaannya. Berikan contoh hadis kursi yang sahih. Yang tadi kita baca. Jangan buka kitab. Silakan. Ya. Masya Allah, barakallahu. Ya. Iya, barakallahu fiik. Coba nas hadisnya bisa dibaca? Ya bena Adam. Ya, karena saya tadi ngomongnya secara umum, ya bisa dengan maknanya, juga bisa dengan nasnya. Jadi antum enggak salah, silakan. Berarti sudah mantap paham ilmu usul fikih juga. Padahal maksud saya maunya minta apa? Iya, minta nas hadisnya. Tapi gak salah, iya, tidak salah. Ini salah saya. Kenapa redaksi saya begitu? Ya. Contoh hadis itu, ya. Nah, maka di sini kalau ada orang paham ilmu usul fikih, ya dia bisa mengambil celah. Loh, Ustaz mintanya kan contoh hadis, bukan nas hadis itu. Contoh hadis. Nah, ini contoh hadis, ya. Dan itu makna, bisa nas. Kan itu, ya, antum tidak salah. Baik, yang berikutnya, ya, siapa yang bisa memberikan definisi hadis sahih? Apa itu hadis sahih? Definisinya apa? Terakhir, silakan semua yang mau menjawab. Apa definisi hadis sahih? Itu berkali-kali. Silakan. Siapapun boleh jawab. Siapapun boleh jawab. Ya. Antum mau lagi? Gini-gini separuh-separuh. Jangan ragu, ya mau diborong, nah, ntar silakan. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya sahih. Iya, masa sakit. Ya, apa itu? Syarat yang pertama, rawinya itu harus adil. Iya, satu. Terus. Kita sahabat itu adil. Iya, adil terus. Nomor dua. Rawinya harus sikoh. Ya, adil itu sikoh cuma masuk dalam adil. Kemudian harus riwayat itu harus bersambung. Nah, sanadnya bersambung, ya. Dua. Sanadnya bersambung. Terus kemudian tidak ada ilah. Tidak ada ilah, qadihah. Terus tiga. Ada lima, kurang dua tuh. Hah? Ya, lagi. Ini betul sudah. Sering antum sebut juga yang satu itu. Ilah sudah selesai, ilah qadihah. Yang ini. Oh ya, rawinya memiliki hafalan yang kuat. Ah, ya, ya. Dobit. Ah, terus satu lagi. Yang sering disebut. Apa? Lima. Selamat dari ilah tadi. Satunya. Selamat dari menyelisih orang lebih sikoh. Apa? Apa? Selamat dari syahs. Ah, ahsan barakallahu fik. Pas. Nih. Ya. Selamat dari syahs. Barakallahu fik. Ya, barakallahu fik. Oh. Ya, hadis sahih adalah apa? Matta sholat sanaduhu ila muntaha binaklin adil dhabit, ya, au matta sholat sanaduhu binaklin adil dhabit ila muntaha wa salima minasyudud wal illah alqadhiha. Hadis sahih itu adalah pertama sanadnya bersambung sampai akhir. Yang kedua, dinukil oleh yang adil. Yang tiga, orang yang dobit. Ya, dobit itu kuat hafalannya. Ya. Yang keempat, selamat dari syad. Yang kelima, selamat dari illah, cacat yang tercela. Syad itu adalah yaitu rawi yang sikoh menyelisih orang yang lebih sikoh, atau rawi sikoh menyelisih orang yang sama-sama sikoh tapi lebih banyak. Itu namanya syad. Ya. Insyaallah nanti antara ini begini itu syad atau apa ziyadatus thiqah. Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Tapi masih lama itu, masih jauh. Apakah itu yang sebagian orang macam menggerakkan jari syad, sementara yang lain mengatakan ziyadatus thiqah. Nah, nanti kita bahas insyaallah ya pada pengajian bulughul maram ya ba'da subuh setiap Ahad. Demikian, semoga bermanfaat kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.